Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'alimakum fid darain. Amin. Al-ghani al-bakhil ya'ishu fid dunya 'ishatal fuqara'i wa yuhasabu fil akhirati hisabal aghniyai aw ma hadha ma'nahu. Al-ghani, orang yang kaya. Al-bakhil, yang pelit. Kaya, pelit. Ya'ishu fid dunya, ia hidup di dunia, isyatal fuqara, seperti hidupnya orang yang miskin. Seperti hidupnya orang yang fakir. Wa yuhasabu fil akhirati, dan kelak di akhirat dihisab, hisab al-aghniya, seperti hisabnya orang-orang yang kaya. Orang kaya pelit. Hidupnya di atas dunia seperti kehidupan orang yang fakir dan miskin. Orang pelit itu, sebagaimana yang kita telah jelaskan kemarin, eman mau mengeluarkan. Eman mau mengeluarkan. Sekalipun orang pelit itu beraneka macam ya, ada macam-macamnya. Ada yang pelit kepada orang lain, tapi kalau untuk dirinya luar biasa, berapapun kalau untuk dirinya dia keluarkan, dia beli, dia pakai. Tapi kalau untuk orang, mau. Ada orang pelit seperti itu, ada. Tapi ada orang yang pelit itu pelit, medit. Bukan hanya untuk orang lain, bahkan untuk dirinya. Dan yang pelit itu medit Pak Lui parah ini. Ya, lebih parah. Kalau yang pertama tadi itu masih dia nikmati pribadinya sendirinya, tapi tidak untuk orang lain. Tetap itu jelek. Tetap itu adalah jelek. Yang lebih jelek lagi, ketika dia pelit untuk orang lain, pelit juga untuk dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Lah orang yang seperti ini hidupnya seperti orang yang fakir dan miskin. Kenapa? Mau beli ngitung deh. Waduh. Larang daripada tuku iki, enakan tuku iki, podo-podo mangani. Mau beli pakaian yang bagus, kayak larang. Mikir ya apa carane tuku yang murah tapi sama modelnya. Jadi jelas beda. Kalau kita misalnya pakaian, mungkin kita bisa menyamakan modelnya, tapi kainnya beda. Kenyamanan untuk dipakai gak sama. Lah ketika tidak sama, tentunya kan gak enak. Tapi dia kepingin model itu, sementing isok gawe kelambi model api, walaupun pemakaiannya itu gak nyaman, walaupun kainnya gak bagus. Ini orang pelit untuk dirinya. Untuk dirinya perhitungan, apalagi untuk orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kehidupannya seperti orang fakir. Duitnya banyak, uangnya banyak, tapi seperti orang gak punya. Seperti orang yang gak punya. Loh ini tidak diajarkan oleh Rasulullah. Yang diajarkan oleh Rasulullah dan oleh Allah itu orang miskin bergaya seperti orang yang mampu. Orang miskin bergaya seperti orang mampu, itu diajarkan. Karena itu di zaman sahabat itu, orang yang gak mampu itu gak kelihatan, gak ketoro. Kenapa? Mereka gak minta-minta. Mereka tidak menada. Mereka tidak datang dari pintu ke pintu. Karena mereka apa? Menunjukkan bahwa mereka punya, bahwa mereka memiliki, bahkan mereka makan. Sekalipun mereka gak makan. Karena itu Allah dalam ayat Al-Quran apa? Menceritakan, mencontohkan, menyebutkan tentang mereka. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. La yas'aluna nasa ilhafa. Mereka orang-orang yang gak ngerti, orang-orang yang gak tahu, menganggap orang yang miskin, orang yang gak mampu itu aghniya' kaya. Karena gak tahu. Karena gak ngerti. Jadi mereka bersikap seperti orang yang mampu. Orang lain, orang yang gak ngerti keadaannya, orang yang gak tahu tentang dia, menganggap orang mampu. Lah mereka layas alunan nasa ilhafa, gak minta. Gak ngetok pintu mereka, jaluk, enggak. Beda dengan sekarang. Beda dengan sekarang. Mampu, minta. Mampu, menada. Ada orang yang kaya, kehidupannya seperti orang miskin, ada. Kaya, punya rumah. Gak sekedar rumah, punya tanah. Gak sekedar tanah. Harta uang punya, bukan gak punya. Tapi subhanallah kehidupannya seperti fuqara. Na'udzubillah min dzalikin. Ini gak pas. Karena orang kaya pelit, kehidupannya di dunia seperti kehidupannya orang fakir. Makanan yang dibeli makanan yang murahan, pakaian yang dibeli pakaian yang murahan, mau ini mau itu nyari yang paling murah, nyari yang paling murah. Kalau ada sesuatu misalnya iuran, nggak ada duit aku, iurannya seperti orang yang nggak punya. Ini kehidupannya seperti orang nggak punya sudah, orang kaya yang beli. Tapi di akhirat orang yang seperti ini hisapnya tetap hisapnya orang kaya. Kenapa? Duitnya banyak, hartanya banyak. Hisapnya di akhirat seperti hisapnya orang kaya. Loh gak enak ini. Gak enak. Lah kalau tahu hisapnya di akhirat seperti orang kaya, ya sekalian kehidupannya seperti orang kaya. Lah ini gak dibalik sama dia. Kaya tapi kehidupannya seperti orang miskin. Di akhirat hisapnya seperti orang kaya. Lah hisapnya seperti orang kaya itu ya apa? Lo masuk surganya lama. Masuk surganya lama. Karena apa? Lo orang kaya. Uangnya ini per rupiah dipertanyakan. Dari mana didapat, kemana keluarnya. Kalau gak keluar, kenapa? Sedangkan tangga kanan kirimu ada orang yang membutuhkan, kenapa gak keluar? Kenapa enggak keluar? Takut miskin, takut kehabisan. Na'udzubillah min dzalik. Allah langsung akan memarahinya. Allah akan memurkainya. Kenapa? Loh, Allah sudah berjanji di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma tunfiqu min wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu." Allah telah mengatakan, apa yang kalian infakkan dari sesuatu, Allah akan menggantinya. Takut miskin, takut enggak punya. Lu enggak percaya kamu dengan Allah? Gak percaya dengan Nabi yang mengatakan mana qasamalun min sodakotin. Tidak akan kurang harta dari sodako. Loh, hisapnya seperti hisapnya orang kaya. Lama. Lama. Na'udzubillah min dzalik. Galal Asmu'i. Sami'tu Arabian. Waqad wasafa rajulan faqala laqad saghura fulanun fi aini li'idhamid dunya fi ainihi. Wa ka'annama yarasa'ila malakal maut idza atahu. Imam Al-Asmu'i berkata, aku mendengar seorang Arabi, orang dusun, mensifatkan seseorang. Aku mendengar seorang dusun mensifatkan seseorang. La dusun, orang dusun itu berkata, laqad saghura fulanun fi aini. Fulan itu rendah di mataku. Fulan itu benar-benar rendah di mataku. Kenapa? Dikatakan orang dusun itu fulan itu rendah di mataku. Li'idhamid dunya fi aini. Karena ia mengagungkan dunia dalam pandangannya. Jadi orang Arabi mengatakan, orang dusun mengatakan bahwa fulan itu orang yang rendah menurut aku karena dia mengagungkan dunia. Karena dia memuliakan dunia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Dunia itu hina. Dan orang yang mengagungkan dan memuliakan dunia tentunya lebih hina. Kotoran. Kotoran. jelek. Kotoran itu gak nikmat, jelek. Kalau ada orang yang memuliakan kotoran, mengagungkan kotoran, ini berarti apa, Pak? Orang yang lebih kotor dari kotoran itu. Orang yang kotor, orang yang penuh dosa, memuliakan orang yang taat, orang yang soleh, kan gitu ya. Kita ngelihat ada orang soleh, kita muliakan dia, kita hormati dia. Orang bodoh memuliakan orang yang pintar. Orang yang berilmu dimuliakan oleh siapa? Orang yang bodoh. Lah orang yang lebih bodoh dari orang yang bodoh memuliakan orang yang bodoh. Orang yang lebih bodoh memuliakan orang bodoh. Orang bodohnya memuliakan orang yang pintar. Kan gitu. Lah kotoran itu kotor. Lah kalau ada yang memuliakan kotoran berarti dia lebih kotor dari kotoran itu. Lah dunia itu hina. Kalau ada orang yang memuliakan dunia berarti dia lebih hina daripada dunia. Lah karena itu katanya Arabi tadi itu, orang itu rendah menurutku. Orang itu adalah hina menurutku. Kenapa alasannya dikatakan orang itu hina? Karena dia memuliakan dunia. Karena dia mengagungkan dunia. Sehingga ka'annama yarassa ila malakal maut idza atahu. Jadi dia Arabi ini menganggap orang yang minta-minta. Arabi itu menganggap orang yang minta-minta melihat malakal maut idza atahu jika datang. Jadi apa? Enggak pantas, elek, hina. Saking hinanya, kalau dia tahu, dia enggak akan mungkin melakukan. Kalau dia tahu, dia enggak akan mungkin melakukannya. Ya apa sih maling dilihat polisi, masa mau nyuri? Seorang pencuri tidak akan mencuri kalau dia tahu diawasi oleh polisi. Tentunya dia akan mencuri kalau polisi tidak mengawasinya. Lah bagaimana dia meminta-minta? Bagaimana dia mengemis sedangkan dia mampu, dia memiliki, dia kaya? Nah, ini enggak pantas. Nah, tidak pantas. Karena itu sesekali jangan pernah memuliakan dunia, karena dunia itu tidaklah baik untuk kita, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dunia bukan tempat yang indah, bukan tempat yang istimewa yang dipilihkan oleh Allah untuk Rasul dan umatnya, melainkan akhiratlah tempat yang istimewa, akhiratlah tempat yang paling utama untuk Nabi Muhammad dan umatnya, sebagaimana Allah berfirman, walal akhiratu khairun laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu, wahai Muhammad, lebih baik untukmu, lebih utama untukmu, lebih istimewa untukmu. Daripada apa? Daripada dunia. Daripada dunia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang mengutamakan akhirat, mengutamakan yang paling istimewa dan kekal daripada yang fana dan hinanya dunia. Amin Allahumma. Amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.